Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Setelah dijelaskan bahwa yang rajih talak tiga yang diucapkan sekaligus di satu waktu, apakah dengan angka saya talak kamu talak tiga, atau dengan diulang tiga kali, antitolik, antitolik, antitolik, jatuhnya tetap satu. Kita lihat sekarang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa in talaqaha thalathan fi tuhrin wahid. Kalau dia mentalaknya talak tiga di dalam satu kali suci, bi kalimatin wahidah, dengan satu kalimat, atau dengan kalimat tsalatsah, artinya mithal anti talik tsalatsan, aku cerai engkau dengan cerai tiga, atau dengan diulangi anti talik wa talik wa talik, au anti talikun summa talik summa talik, au yaqul, atau berkata anti talik summa yaqulu, diam sebentar kemudian berkata lagi anti talik, diam sebentar kemudian berkata lagi anti talik, au asra talaqat, atau bukan tiga, sepuluh talak, au mi'at talqah, atau aku ceraikan engkau talak seratus. Mungkin sudah memuncak marahnya sampai talaknya talak seratus. Wa nahu dzalik minal ibarat, dan lain-lain dari ungkapan-ungkapan yang sejenis. Fahadha lil ulama'i minas salafi wal khalafihi thalathatu aqwal. Yang demikian dari para ulama salaf dan khalaf itu memiliki tiga pendapat. Sawa'un kanat madkhulan biha au ghairu madkhulin biha. Sama saja apakah sudah dukhul ataupun belum dukhul. Ahaduha, salah satunya berpendapat annahu taliqun mubahun lazimun, bahwa itu adalah talak yang mubah, boleh-boleh saja dan berlaku lazim, maksudnya berlaku. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad fi riwayah, dan yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Atsani, yang kedua, annahu talaqun muharramun lazimun. Yang ketiga, talaknya talak yang haram tetapi konsekuensinya terjadi. Walaupun caranya cara yang muharram tetapi dia lazim. Wa huwa qaulu Malik. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ikhtaraha akthar ashabihi. Pendapat inilah yang dipilih oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau rahimahullahu taala. Wa hadha al-qaul manqulun an katsirin min as-salaf. Ucapan ini banyak diriwayatkan dari salaf. Caranya cara yang salah, talaknya talak yang haram, tetapi ketika diucapkan jatuh benar-benar talak tiga, sesuai dengan apa yang diancamkan barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sebelumnya. Yani jumhur, ucapan para jumhur mengatakan jatuh talak tiga, walaupun cara seperti itu tidak dianjurkan, bahkan dikatakan haram. Wa hadzal qaul manqulun an katsirin minas salaf. Ucapan ini dinukil dari kebanyakan para salaf dan khalaf, dari para sahabat dan dari para tabi'in. Muaranya dari mana? Walaupun banyak tapi muaranya pada satu. Mana itu? Ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang menghukum siapa yang berani melakukan cara haram ini, talak bid'ah ini, saya putuskan jatuh 3 dan tidak bisa balik. Akhirnya sekian para ulama berpegang dengan itu. Qala ats-tsalits, yang ketiga, annahu muharram, itu haram, wala yalzam minhu illa talqatan wahidah, karena haram maka konsekuensinya tidak berlaku, atau dengan bahasa lain talaknya jatuh tetap 1, mau talak 3, talak 13, talak 30, talak 33, talak 300 tetap tidak boleh, jatuhnya tetap 1. Wa hadzal qawlu manqulun an ta'ifah, ucapan ini dinukil dari sekian kelompok dari kalangan salaf dan khalaf juga, dari kalangan sahabat juga. Wa huwa qawlun katsirun min at-tabi'in, dan ini ucapan kebanyakan para tabi'in. Wa man ba'dahum, dan juga yang setelah mereka. Wa huwa qawlu ba'di ashhabi Abi Hanifah, dan ini pendapat pengikut-pengikutnya Abu Hanifah, pengikutnya Imam Malik, dan pengikutnya Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in. Wa hadzal qawlu tsalits, pendapat yang ketiga ini, walladhi yadullu alaihi alkitab was sunnah, pendapat ketiga inilah yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil alkitab was sunnah. Walaisa fil kitabi was sunnati ma yujibul ilzam, tidak ada dalam kitab dan sunnah apa yang mengharuskan konsekuensi dari talak tiga, ilzam bitsalah. Tidak ada yang menunjukkan adanya ilzam bitsalah. Biman awqa'a jumlatan bi kalimatin aw kalimatin binuni raj'ah. Yani tidak ada konsekuensi untuk jatuh talak tiga dari orang yang mengucapkannya dengan satu kalimat sekaligus atau dengan kalimat yang diulang-ulang tetapi tidak diiringi rujuk, tidak diiringi rujuk awaqdin, atau tidak diiringi dengan akad. Bal innama fil kitabi wa sunnah al ilzamu bidzalik, bahkan dalam kitab dan sunnah al ilzam bidzalik min talqatit talaq, disebutkan dalam kitab sunnah konsekuensi dari talak tersebut, alladhi abahahullah, yang Allah bolehkan dan Rasulullah bolehkan. Berarti pendapat tiga, yang pertama apa? Satu, dua, tiga. Yang pertama mubahun lazim, mubah hukumnya, jatuh konsekuensinya, berarti jatuh talak tiga. Pendapat kedua muharram, tidak boleh, itu cara salah, cara bid'ah, tapi orang yang melakukannya lazim, jatuh talak tiga juga sebagai hukuman, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena main-main dengan cara talak yang bid'ah. Yang ketiga, karena muharram maka ghair lazim. Baik. Ar-rajih inda syekhul Islam ats-tsalits. Wa kadzalika hina su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bukankah talak tiga jatuh satu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman awal-awal Umar? Iya. Jawabnya iya. Naam. Barakallahu fikum. Kembali kepada kalimat beliau, wala niza' bainal muslimin anna ar-rasul ma'sumun fi ma yuballighuhu 'anillah. Tidak ragu lagi bahwa Rasulullah SAW ma'sumun, terjaga dari kesalahan pada apa yang beliau sampaikan. Fahuwa ma'sumun fima syara'ahu maka beliau terjaga maksum terhadap apa yang beliau syariatkan kepada umat dan kepada kesepakatan ijma' kaum muslimin. Wa kadzalikal ummah aidan ma'sumah, demikian pula umat secara umum ma'sumah, terjaga untuk berkumpulnya, bersatunya mereka di atas kesesatan. Tidak mungkin akan bersatu di atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Wa qala rahimahullah ta'ala fi mawdu'in akhar. Berkata juga beliau Syekhul Islam di tempat lain, wal farqu zahirun baina at-talaqi wal halaf bihi. Perbedaannya sangat jelas antara talak dengan halaf, dengan sumpah. Wa baina an-nadhr wal halaf bin nadhr, dan juga berbeda antara nadhar dan bersumpah dengan nadhar. Fa idza kana ar-rajul yatlubu min Allah hajatan, kalau seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu hajat, faqala, kemudian orang itu berkata, in syafallahu maridi, kalau Allah sembuhkan keluargaku yang sakit ini, au qada daini, atau dia memutuskan fa idza kana ar-rajul yatlub min Allah haja, kalau seseorang minta kepada Allah satu hajat kemudian bersumpah, kalau Allah sembuhkan orang sakitku, au qada daini, atau membayarkan hutangku, au khallasani, atau Allah selamatkan aku dari kesusahan, maka lillahi alayya, maka untuk Allah atasku, an atasaddaq bi alfi dirham, atasku untuk bersedekah dengan 1000 dirham, atau aku berpuasa 1 bulan, atau aku memerdekakan budak. Ini sumpah dengan nazar. Fahada ta'liqu nadrin yajib alaihi alwafa bihi, maka nazar-nazar seperti ini, sumpah-sumpah seperti ini wajib dituruti. Bil kitabi was sunnati wal ijma', dengan kesepakatan ijma', dengan dalil dari kitab dan sunnah. Adapun talak 3 tidak harus ditepati, jadi jatuh 3. Talak 10 berarti jatuh 10. Talak 100 berarti jatuh 100. Talak 1000 berarti jatuh 1000. Itu bukan sumpah. Kalau sumpah nazar, maka apa yang diputuskan di mulutnya jatuh jadi hukum. Aku akan berpuasa 1 bulan. Ya 1 bulan. Aku bernazar, kalau disembuhkan orang yang sakit dari keluargaku ini, aku akan puasa 1 bulan. Ya 1 bulan. 1 minggu. Ya 1 minggu. 3 hari. Ya 3 hari. Tergantung yang diucapkan. Tapi kalau talak berbeda. Sama sekali tidak sama. Wa idza 'allaqa an-nadhr 'ala wajhil yamin. Kalau nadhar tadi diucapkan dengan syarat pakai sumpah, in safartu ma'akum au in zawwajtu fulanan, atau kalau aku bisa menikahi fulan, fa 'alayyal hajj, maka atasku untuk pergi haji. Maka begitu diberikan apa yang diharapkan, harus pergi haji. Atau syaratnya dalam sumpah tadi, dalam nadar tadi, maka atas Allah dariku untuk bersedekah, maka harus sedekah. Kalau disebutkan angkanya sekian, ya harus dituruti sekian. Fahadha inda sahaba wa jumhurul ulama huwa halifun bin nadri laisa binadir, orang itu bersumpah dengan nazar, bukan hanya sekedar nazar, tapi bersumpah dengan nazar. Fa idza lam yufi, kalau dia tidak menepatinya, bima alzamahu, dengan apa yang dia haruskan, ajza'ahu kafaratu yamin, maka akan bisa diganti dengan kafaratu yamin, hadhihi khulasah suknaha fi bayani hadil mas'alah asyahira. Ini adalah ringkasan dari apa yang aku bawakan untuk menjelaskan masalah yang syahira, masalah yang masyhur terkenal, at-tawilatul atraf, yang sangat panjang ujung-ujungnya, perdebatannya sangat panjang, tawil arid. Wa ala kilal qawlaini, tadi sesungguhnya bicara masalah sumpah tadi, nazar tadi, untuk membedakan kalau nazar atau halaf, maka kata-katanya salasan atau syahran atau uang sekian juta, itu menjadi hukum. Menjadi hukum. Kalau nazarnya tiga, ya tiga. Kalau nazarnya bulan, ya sebulan. Berbeda dengan talak. Sama sekali berbeda. Kalau talak selama tidak ada raj'ah, selama tidak ada raj'ah, masih dihitung satu. Saya cerai engkau, belum rujuk. Saya cerai. Ya tetap saja satu, karena gak ada rujuk. Begitu ada rujuk, talak lagi, maka ini dua. Kalau ada rujuk lagi, ada talak di sini, setelah rujuk, baru tiga. Mafhum? Jangan disamakan ini dengan ini. Talak tiga, jatuh tiga. Talak sepuluh, jatuh sepuluh. Tidak begitu. Sangat jauh berbeda. Wa ala kilal qawlaini, atas dua pendapat tadi atau tiga pendapat tadi, ucapan seperti itu, la yujib hadhihi thawrat. Tidak perlu ada perdebatan sampai terjadi thawrat, pemberontakan, perlawanan, pertikaian, saling serang, saling bunuh, saling menumpahkan darah. Tidak perlu. Allati qassamatil muslimina, yang akhirnya memecah belah kaum muslimin. Talama annaha mas'alatun far'iyyah khilafiyah, selama itu adalah masalah far'iyyah, cabang khilafiyah, yang masih khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Yani maksudnya syair Syekhul Islam rahimahullah, enggak perlu sampai ditangkap di penjara, karena beliau sendiri ditangkap waktu itu karena pendapat ini. Karena pendapat talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Sampai ditangkap, sampai di penjara, sampai disiksa, dan bukan hanya beliau, ada beberapa ulama yang lain. Fahadha, seharusnya tidak sampai ke sana. Karena itu talama masalah far'iyyah khilafiyah, selama itu perkara yang masih dipersisikan oleh para ulama. Iktafi biadil qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira.